Oh, candi. Jadi orang muslim tidak datangi candi walaupun niatannya jalan-jalan. Itu bukan, itu sama seperti kita jalan-jalan. Ngapain kita jalan-jalan ke gereja misalnya? Enggak perlu kan? Saya itu enggak urus itu, Bu. Saya enggak urus anak-anak. Oh, ya enggak boleh. Ya itu makanya tinggal guru-guru yang hadir itu tinggal ingatkan. Enggak perlulah seperti itu. Kita ngurus ke candi itu ya. Borobudur ritual Buddha di situ loh. Ritual Buddha. Apa tujuannya kita ke sana? Prambanan ritualnya siapa? Hindu. Ngapain juga jenengan ke sana? Juga enggak perlu pernah. Gampangnya gini, andai Allah turunkan laknat di situ pas mereka ibadah, jenengan ada di situ, kena juga. Pasti gua lah kira. Iya kan, ibaratnya sama seperti tadi masuk diskotik. Ibaratnya tadi seperti masuk diskotik. Kamu yang mau datang ke situ, hukumannya sama seperti ini. Aku nggak ada yang berani melawan berani lagi. Tahu kan aku tuh kajian dunia. Iya, aku mau masuk kajian dunia dan kajian dunia. Kajian dunia itu kita tidak bisa diusap dunia itu. Ada tempat muslim jauh-jauh ke tempat orang lain. Coba pas kamu turunkan rata di situ, pas mereka lagi ibadah, jadi kan ada di situ. Kenapa? Berkenalan. Sama tadi ibadah yang kita sebutkan tadi, masuk di diskotik, walaupun cuma jalan-jalan, itu sama enggak? Sama. Kita harus turun turunnya di situ kok. Ya kan, di bawahnya misalnya di situ, di tadi itu, di tadi perangkatnya, di tadi ini. Ada obat yang lain, itu bukan darurat. Darurat dibolehkan kalau tidak ada jalan lain. Ada hukum kecuali ada, artinya hukum darurat ada. Namun itu bukan darurat yang jenengan contohkan. Tadi siapa lagi? Pak Joko, belakang. Apa? Tasyabbuh tergantung. Butuh rincian. Ada di buku saya kesetiaan pada non muslim dijelaskan di situ. Namun bukunya sudah habis. Lagi dicetak lagi nanti. Intinya kalau keyakinannya ikut tasyabbuh juga. Contoh misalnya, saya ada yang pakai salib. Ya. Kalau dia cuma sekedar pakai, dia tidak yakini kalau agama itu yang benar, berarti tidak sampai kafir. Dia lakukan maksiat. Namun kalau dia pakai terus nganggap ajaran itu lebih baik daripada ajaran Islam. Dia menganggap ajaran itu lebih baik daripada ajaran Islam, otomatis kafir. Jadi dari keyakinannya. Jadi tasyabbuh itu bertingkat-tingkat. Ada yang sampai kafir, ada yang tidak sampai kafir. Terus. Mengalihkan. Insya Allah nggak mengapa. Yang penting pengajiannya nggak jam 12 malam. Ya, karena ada yang zikirnya tadi kita pasin dengan pergantian tahun daripada main kembang api. Saya bilang ngapain nunggu-nunggu kamu juga nunggu sampai jam 12 malam untuk zikir. Malah itu tadi bagus. Kita pengajiannya jam 8 sampai jam 9 misalnya, orang sudah capek, kesel, tidur sampai subuh. Itu lebih bagus daripada tadi. Karena ada yang tadi saya sebutkan, dia nunggu sampai jam 12 malam zikiran. Ini sudah jelas sama sebenarnya. Cuma pengalian-pengalian yang enggak perlu. Ngapain juga dia tunggu sampai jam 12 malam untuk zikir? Ya tadi untuk pengajian lakukan saja pengajian. Malah itu untuk menangkal tadi lebih mudah. Baik. Pak ini ya. Alhamdulillah. Ya ternyata masalah pakaian. Pakaian adat kita orang Jawa punya adat sendiri pakaiannya. Sementara pakaian yang kita pakai sekarang adat itu digunakan untuk ritual atau maring itu di mana dulunya? Nah, ini kaidahnya. Untuk hal perihal dunia seperti pakaian, seperti alat-alat yang kita pakai, kaidahnya selama itu jadi ciri khas tidak boleh. Artinya pakaian ini kalau kita lihat si A ini pakai, kita langsung nuduh dia, ah ini kayaknya bukan muslim ini. Wong itu ada tanda salib di situ. Ciri khas. Dia pakai pakaian Santa Claus ini, saya lihat ini, ah ini enggak mungkin muslim ini. Nah, perasaan kita ini enggak mungkin muslim menandakan bahwasanya pakaian itu enggak boleh karena jadi ciri khas. Namun kalau sudah keluar dari ciri khas, sudah kembali ke hukum umum. Ya, sudah keluar dari ciri khas, sudah kembali ke hukum umum. Maka pakaian adat tadi sudah keluar dari hukum umum, tidak masalah. Ya, pakaian adat Jawa tadi sudah keluar dari hukum umum, tidak masalah, alias boleh. Nah, contohnya belangkonan, nah kayak gitu. Ada yang pakai untuk ritual ini, namun kan umumnya kan enggak. Keluar dari hukum itu. Kembali ke hukum asal. Nah ini coba nanti saya kaji lagi. Ada hadis yang membahas ini perubahan masjid tadi, gereja tadi jadi masjid. Yang jelas kalau berhala-berhalanya sudah dihapus, mungkin ada syarat yang lainnya lagi. Ini coba saya kaji lagi untuk kali ini. Baik, beralih dulu ke sesi ke-14.